Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخوانا بدين عزكم الله pada kesempatan ba'da tarawih malam yang ke-26 Ramadan 1440 Hijriah ini, saya hanya ingin mengajak antum sedikit mencermati, menghayati pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Ramadan yang penuh dengan barokah ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari bimbingan-bimbingan Islam selama Ramadan. Ikhwan fillah azakumullah, kalau kita mencermati itu semua, Ramadan ini sesungguhnya bulan-bulan pelatihan, bulan-bulan tarbiyah, training, pendidikan untuk masing-masing muslim dan muslimah terkait dengan banyak hal berkaitan antara dia dengan Allah Azza wa Jal, berkaitan antara dia dengan sesamanya, terkait dengan pribadinya, terkait dengan masalah prinsipnya, terkait dengan masalah akhlak adabnya, semuanya. Kalau bisa kita sebutkan satu persatu yang mungkin disebutkan sekarang, ialah bahwasanya Ramadan itu merupakan tarbiyah, tarbiyatun niyati wal ikhlas, melatih kita untuk memiliki niatan yang baik, memiliki keikhlasan dalam beramal. Ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siam dan qiyam. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Kalimat imanan wahtisaba padanya terdapat penekanan supaya kita dalam berpuasa dan qiyam Ramadan didasari dengan iman dan ihtisab. Itulah yang namanya keikhlasan. Kita dilatih untuk ikhlas dalam semua amal. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Apapun itu amalnya. Terutama amalan siam dan amalan qiyam. Dilatih untuk tulus. Yang kita cari ridha-Nya Allah. Yang kita cari pahala dari Allah Azza wa Jal. Terkait dengan bab-bab taqarrub. Pendekatan diri kepada Allah seperti ini. Tidak boleh ada padanya tendensi duniawi atau pribadi. Tarbiyah ikhlas. Dan ini berkaitan dengan tauhid seseorang. Berkaitan dengan iman seseorang. Terkait dengan akidah seseorang. Yang kedua. Selama Ramadan. Kita juga dilatih dengan yang namanya tarbiyatu sabar. Dilatih untuk sabar. Dididik untuk sabar. Sabar dalam semua hal. Sabar untuk menjadi orang miskin. Orang yang fakir. Dengan kita tidak makan, tidak minum dari mulai fajar sampai maghrib. Sabar dengan kondisi yang tidak ada. Tadi minta untuk menyelami kehidupan fuqara wal masakin. Yang setiap harinya kesusahan, kesulitan untuk makan dan minum. Di sana diambil sebuah pelajaran penting. Diminta untuk bersabar dengan kondisi hidup yang memprihatinkan. Juga diminta sabar dalam beribadah kepada Allah. Sabar untuk berpuasa. Sabar untuk terawih. Sabar untuk membaca Al-Quran. Sabar untuk semua amal-amal yang lain yang dikerjakan selama Ramadan. As-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Juga yang ketiga, sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang namanya puasa bukan semata-mata imsak, menahan diri dari makan dan minum. Tapi lebih daripada itu yang namanya siam ialah al-imsak anil ma'asi. Menahan diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Bahkan hal-hal yang mengundang emosi. Kamu dicerca, kamu dicaci maki. Kamu enggak boleh membalas. Kamu hanya bisa mengatakan inni shaim, aku lagi puasa. Menahan diri dari menghujat, dari mencela, mencaci maki, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Apalagi yang lebih jauh daripada itu. Tarbiyah atau sabar dalam semua sisi. Sehingga kita diharapkan menjadi muslim yang penyabar, muslim yang tabah, muslim yang tangguh dalam semua hal. Terkait dengan musibah, sabar. Terkait dengan ketaatan, sabar. Ulet istiqomah di atasnya. Terkait dengan dosa dan kemaksiatan, sabar untuk meninggalkannya. Kuat menahan diri untuk meninggalkannya. Tarbiyatu sabar. Dari sana barakallahu fikum. Ketika kita bersabar, maka kita akan mendapati di sana kenikmatan-kenikmatan dari Allah Azza wa Jal. Kenikmatan ketika iftar. Kenikmatan-kenikmatan yang lain yang kita rasakan selama Ramadan. Maka di sana dituntut yang namanya syukur. Ada tarbiyatus syukur. Melatih kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dengan kita takjil, kita berbuka puasa. Itu semuanya terasa nikmat. Semuanya terasa enak. Seteguk air putih yang kita minum itu rasanya luar biasa lezat. Air putih padahal biasa kita minum tiap hari. Ya, tapi ketika minumnya pas buka puasa, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Luar biasa. Sekarang juga luar biasa. Nikmat. Kenapa? Setelah kita bersabar, menahan diri, tidak makan, tidak minum sepanjang fajar sampai maghrib, kita bersabar. Begitu tiba waktunya buka puasa, seteguk air, nikmat yang luar biasa. Satu buah mendoan rasanya luar biasa. Apalagi dengan cabai kecil, apalagi dengan sambal kecap. Saya masing-masing nikmat rasanya. Padahal secara nilainya enggak seberapa. Itulah nikmat Allah Azza wa Jalla kala itu. Anda diminta untuk bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Belum lagi yang lain-lainnya. Dari ragam nikmat Allah Azza wa Jalla selama Ramadan. Semuanya masya Allah melimpah. Semuanya barokah. Tarbiyatus syukur. Jadilah hamba Allah yang gemar bersyukur. Seteguk air, katakan alhamdulillah. Secomot mendoan, katakan alhamdulillah. Apalagi sepiring nasi, katakan alhamdulillah. Apalagi lebih daripada itu, ucapkan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Namanya tarbiyah syukur. Ada lagi yang berikutnya, barakallahu fikum. Ialah tarbiyatul amal. Kita dilatih, dididik untuk beramal soleh selama Ramadan. Dengan amal yang beragam. Di sana ada puasa. Di sana ada sholat. Ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Ada yang duha, ada yang terawih. Ada amal namanya infak, sedekah. Mengeluarkan zakatul mal, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Thalabul ilm. Ragam amal. Dan memang selama Ramadan kaum muslimin lebih bersemangat dalam beramal saleh. Dididik untuk beramal saleh sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh. Sehingga harapannya selesai Ramadan lanjut amal salehnya, jangan berhenti. Yang biasa jamaah lanjutkan jamaahnya. Yang biasa qabliyah ba'diyah teruskan qabliyah ba'diyah. Yang biasa terawih, teruskan qiyamul lail. Yang biasa membaca Al-Quran, lanjutkan baca Al-Qurannya. Yang biasa infak, sedekah, teruskan. Demikian seterusnya. Tarbiyah amal, tarbiyah ibadah, tarbiyah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Selama Ramadan. Itu luar biasa. Menjadi kita menjadikan kita sebagai hamba Allah yang saleh kepada Allah. Ada lagi yang berikutnya lagi. Namanya tarbiyatul akhlaqi wal adab. Tarbiyah akhlak dan adab. Karena selama Ramadan kita tidak hanya diberi bimbingan untuk mengasah iman dan takwa terkait kita dengan Allah Azza wa Jal. Juga diberi bimbingan untuk beribadah kepada Allah dalam bentuk ta'amul, interaksi yang baik dengan sesama. Dianjurkan untuk memberi makan orang, memberi makan sahur, memberi orang makan buka puasa. Dianjurkan banyak berinfak, bersedekah. Yang terkena zakat, zakat mal, zakat fitrah. Itu namanya ibadah ijtimaiyah. Tarbiyah, pelatihan, memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Melatih akhlak kita, adab kita yang bagus dengan sesama. Perhatian dengan mereka, membantu mereka. Tarbiyatul adab. Tarbiyatul akhlak. Tarbiyah muamalah yang baik. Tarbiyatul ihsan. Tarbiyah ijtimaiyah dengan sesama. Sehingga soleh antara kita dengan Allah Azza wa Jal. Soleh pula antara kita dengan sesama. Itu ada pada bimbingan Islam selama Ramadan. Juga di sana barakallahu fikum. Kita dilatih dan dididik. Untuk senantiasa bermunajat dengan Allah Azza wa Jal. Dengan memperbanyak tilawatul Quran. Membaca Al-Quran itu waktu di mana seorang hamba bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, melantunkan kalamullah, kalamnya Allah Azza wa Jal. Itu waktu yang sangat dekat antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Jadi sunnahkan dalam Islam, jadi bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan tafakkur, mengerti maknanya. Kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW, terutama ketika qiyamul lail, ketika membaca ayat, melewati ayat rahmah, berdoa memohon kepada Allah rahmatnya. Membaca dan melewati ayatul azab, bertawud dari azab. Demikian seterusnya. Sehingga dia membaca Al-Quran dengan penuh ketenangan, dengan penuh tumaknina, dengan penuh tadabur, memahami isinya, sehingga dia bisa menghayati. Saat dia takarrub kepada Allah dengan Quran, munajat kepada Allah dengan Al-Quran, dekat dengan Allah dengan kalamullah Al-Quranul Karim. Ini mengasah keimanan. Barakallahu fikum. Ini luar biasa. Dan misalnya lagi yang lainnya, ikhwan fillah jazakumullah, tarbiyah yang luar biasa selama Ramadan. Ini semua sebagai tamrin, pelatihan untuk kaum muslimin dan muslimat supaya mereka bagus dalam semua sisinya. Akidahnya bagus, imannya bagus, tauhidnya bagus, keikhlasannya bagus. Ibadah dia antara dia dengan Allah bagus, akhlaknya bagus, adabnya bagus, muamalahnya bagus, ibadah lafziyah bagus, ibadah jasadiyah bagus, ibadah maliyah bagus, semuanya bagus. Sehingga selama Ramadan jadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya, hamba Allah yang saleh, yang meningkat keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Diteruskan selama Ramadan dan setelah selesai Ramadan. Di antara alamatu qaburu siyami wal qiyam wal a'mal khilala Ramadan, tanda-tanda diterimanya puasa kita, terawih kita, amal-amal kita selama Ramadan, ialah al-hasanatu ba'daha, kebaikan-kebaikan setelahnya. Kondisi kita setelah Ramadan jauh lebih baik, jauh lebih bagus, nampak lebih saleh, nampak lebih beriman, nampak lebih dekat kepada Allah, nampak menanjak ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jal, nampak semakin jauh dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, semakin bagus. Namanya manusia salah itu wajar, dia beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jal, terus dia berjuang untuk menaikkan iman dan takwa dia kepada Allah. Itu alamatul qabul. Wa alamatu adabil qabul, tanda-tanda enggak terima siam kita dan qiyam kita, ialah kondisi kita selesai Ramadan aswa, lebih jelek dari sebelumnya. Mengalami penurunan terus turun, tidak ada upaya untuk bangkit kembali. Bebas selama Ramadan, bebas bermaksiat, naudzubillah, bebas untuk berbuat kemungkaran-kemungkaran, malas dalam beribadah kepada Allah, ditinggalkan semua aktivitas yang sebelumnya dia kerjakan selama Ramadan, Allahul Musta'an, semakin lama semakin jelek. Itu namanya alamatu adamil qabul. Maka ikhwan fillah jazakumullah, momen Ramadan seperti ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melatih diri kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Lanjutkan setelah Ramadan perjuangan sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput kita, barakallahu fikum. Kita berjuang supaya senantiasa di atas iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jal, kita wafat di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Diringin dengan ilmu, diringin dengan doa kepada Allah Azza wa Jal, mohon kemudahan, mohon taufik, mohon hidayah kepadanya, barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang baik selama Ramadan, diteruskan setelah selesai Ramadan, dan semoga Allah Azza wa Jalla dengan memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita, sehingga Ramadan kita tahun ini 1440 Hijriah, tahun ini Ramadan yang terbaik, dan kita keluar dari Ramadan mendapatkan husnul khatimah Ramadan, mendapatkan maghfirah dari Allah Azza wa Jal, ampunan dari semua dosa, dan meraih ketakwaan dari Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan semoga manfaat. Teruskan perjuangan sampai akhir Ramadan, dan teruskan kembali perjuangan sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.